يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. Jadi kata Rasulullah, ini penting sekali ini saya sampaikan karena banyak dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman. Masuk ke pengajian balik gua. Tapi menyambung juga jauh-jauh sebentar kok. Apa rata-rata orang mati itu menyesal. Cuma dua yang diratapkannya kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke muka bumi ya Allah. Aku ingin perbaiki amalku yang selama ini memalukan. Ini permintaan yang pertama. Yang lain meratap juga. Qala rabbi rji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin sedekahkan semua apa yang telah aku cari ketika aku masih hidup di dunia. Ternyata sedekah-sedekah yang kita buat nanti akan melakukan hal-hal besar di sebalik kematian. Dan dia baru sadar, menyesal. Ba'ama ko sakiti bahwa sedekah dulu. Kenapa sedikit? Padahal umur saya habis untuk mencari harta. Sekarang harta itu sudah diperebutkan oleh orang-orang sepeninggal saya. Maka dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda di depan para sahabat-sahabatnya, dan ini juga sabda Rasul untuk ibu semua, untuk bapak semua. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu malahu aw malaghi. Siapakah di antara kalian? Bu. Oh, ibu. Anggaplah langsung Rasulullah nak bertanya ke ibu kini kok. Pak, tolong jawab, Pak. Ikut langsung Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Dan hadis ini saya bacakan sekarang di depan Bapak Ibu. Sekarang hadis ini, anggaplah langsung Rasulullah yang bertanya pada Bapak Ibu. Jawab ya, jawab ya. Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik pribadinya atau dia lebih mencintai harta milik orang lain? Jawab. Jawab. Jawaban Bapak persis seperti jawaban para sahabat. Jawaban Ibu persis seperti jawaban para sahabat. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Ya Rasulullah, harta milik pribadi kami tentu saja lebih kami sukai, lebih kami cintai daripada milik orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akhkharta. Yang harta milikmu adalah yang engkau infakkan, engkau sedekahkan jadi tabunganmu. Itu yang hartamu. Wa malu ghairika ma akharta. Harta orang lain adalah yang engkau mati diperebutkan oleh ahli warismu. Itu harta orang lain. Yang dihisap engkau. Nah, dihisap awak, namun imati orang lain. Ustaz, kan anak wak jodoh. Kini yo anak wak. Nanti di akhirat. Fataqat ta'at bihimul asbab. Ya Allah dalam Al-Quran. Pada hari kiamat, hubungan-hubungan yang terjalin di dunia putus-putus nanti pada hari kiamat. Anak tidak peduli dengan ayah dan maknya. Mak benci melihat anaknya. Istri jijik melihat suaminya. Suami muak melihat istrinya. Itu di akhirat. Ada dalilnya enggak itu? Ada dalilnya enggak itu? Ada dalam Al-Quran firman Allah. Al-akhillahu yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, hari kiamat ini, orang-orang yang dulu di dunia saling mengasihi, saling mencintai, saling bermesraan, saling berjanji sehidup semati, di hari kiamat aduun akan saling membenci, memusuhi. Kok Allah yang menyambutkan gua? Ibu cinta ke anak ibu, nantinya jadi musuh awak. Bapak sayang pada bini bapak, nanti dia akan menjadi beban bagi bapak di hari kiamat. Menjadi musuh. Al-akhillau yawma'idin ba'aduhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang ketika hidup di dunia, hidupnya dibangun atas dasar takwa. Hah? Suami istri saling dukung-mendukung di atas ketakwaan. Untuk kemuliaan agama, untuk perjuangan agama, untuk menyembah Allah, saling dukung-mendukung suami istri, anak dengan ayah, ayah dengan orang tua, dengan semuanya saling dukung-mendukung. Maka keluarga macam ini tetap terpelihara sampai hari kiamat. Tapi kalau keluarganya di dunia hanya semata-mata karena nyolaki den, ko bini den, ko anak den, ko apa den, ko amak den, hanya gara-gara itu saja, lalu terjadilah hubungan di dunia, di akhirat mereka akan saling benci membenci, musuh memusuhi, hujat menghujat, jatuh menjatuhkan, bahkan saling tolak menolak menuju neraka Allah. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya padang mahsyar, insyaallah Bapak Ibu bisa meliye-liye mato, Pak. Mendengar kita bagaimana kejadian di padang mahsyar. Rata-rata orang-orang di padang mahsyar pada menyesal kenapa hidup tidak bisa lagi diizinkan kembali agak sebentar, jadilah tuh. Jadi bakureh wa bakureh, mencari-mencari bangun rumah. Bakureh-bakureh mencari-mencari bali tanah. Buka kadai. Buka tambah cek pintu leh. Tambah cek pintu leh. Butang wa pagi-pagi pulang sore peras keringat banting tulang sampai malam batanggang bagadang malam untuk bisa membayar utang. Kemudian lah banyak pencarian wa mati. Mati oleh seluruh yang kita cari tadi itu dinikmati oleh yang tinggal, betul? Nampaknya bedo, apa mati, bini apa dinikahi oleh lawan bisnis apa? Sakit mana rasulnya tuah? Sakit mana? Ku bini awak yang menikahinya siapa? Lawan bisnis awak. Jadi pencarian awak dapat dinyo. Bini awak dapat dinyo. Piti awak nak cari dapat lo dinyo. Ayo panjang kepala kenangan. Tak boleh balik dalam kubur awak. Dia mati dia. Jadi, kalau kamu mau, kata Rasulullah, bawalah hartamu sampai mati. Itu. Lihat Bunda Khadijah. Memang dibawanya hartanya sampai mati. Tak. Bukankah tidak boleh kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin? Iya, apabila anak-anak itu masih kecil-kecil. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya hanya seorang anak perempuan. Sementara sepertinya penyakit saya ini akan mengantarkan saya pada kematian. Boleh enggak saya sedekahkan seluruh harta saya? Kata Rasulullah, anakmu masih ada? Iya. Maka kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau setengah saya sedekahkan ya Rasul? Tidak boleh, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sepertiga dari harta saya sedekahkan, kata Rasulullah, itu boleh. Sepertiga itu udah banyak itu. Innaka antadhara alitaka atau warathataka aghnia khairun min antadharahum fuqara yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan mereka dalam keadaan cukup mapan, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan menengadahkan tangan dan keadaan fakir dan minta pada manusia. Itu kalau anak ketek-ketek, tapi kalau anak kadang-kadang, Pak, laba jang-jang duit susurang. Kalau anak kadang-kadang laba laki-laki susurang, maka biarkan pula mereka mencari peruntungannya sendiri. Yang ibu, pencarian ibu di dunia, bawa sampai mati. Itulah harta ibu punya. Itulah harta yang ibu punya. Dan itu yang akan membela ibu nanti. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti, Pak. Maluka maqaddamta wa malu ghairika ma'akharta. Yang hartamu adalah yang kau bawa mati. Dan yang bukan hartamu, yang kau tinggalkan untuk orang-orang hidup. Maka mereka berebutan mendapatkannya. Engkau yang dihisab. Berat tidak? Berat apa tidak? Berat. Kalau demikian, yuk sama-sama cerdas. Ya, mumpung masih belum bubar, katijah masih terbuka. Bawa sampai mati. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Harta Bapak Ibu akan menjadi proses percetakan amal soleh yang tidak putus-putus bagi Bapak Ibu insyaallah taala. Insyaallah taala.